Mitra Bisnis, sudah seperti tradisi, paling tidak sejak 2 bulan sebelum Lebaran, sepertinya menjadi waktu sibuk bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di tiap daerah untuk bersolek memperbaiki jalan-jalan jalur mudik. Tapi herannya, kenapa proyek triliunan rupiah ini terus terulang tiap tahun? Jalan hanya tahan 3-4 bulan, setelah itu rusak lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau saya lihat ya, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern, di mana kita memiliki mobil-mobil angkutan untuk kiriman barang maupun mobil-mobil yang kita miliki, maka kita lihat ini seperti tidak efisien gitu. Harusnya kan anggaran PU atau anggaran pemerintah itu bisa dipadukan komprehensif untuk memiliki jalan-jalan yang bermutu tinggi gitu. Contoh yang paling kita bisa lihat adalah jalan tol Jagorawi. Gitu. Sekarang kan secara bisnis Jagorawi itu bagus sekali. Jalannya bagus, tidak bergelombang, dan biayanya pun kan murah tol Jagorawi itu. Kok situ bisa, sekarang jalur Pantura tidak bisa. Mengapa? Gitu. Itu pertanyaannya. Dulu kok kita bisa bikin bagus? Kita bayar kontraktor yang bagus. Kenapa sekarang nggak bisa? Nah, itu pertanyaan kita. Sebagai pengusaha dan rakyat biasa, kita telah mendengar bahwa kalau kenaikan BBM ini, maka biaya kelebihannya itu akan dibangun infrastruktur. Kalau memang demikian kan memang benar dan bagus. Yang kita harapkan adalah prakteknya tolong dikontrol. Jangan sampai anggaran itu sia-sia untuk membeli bahan-bahan yang tidak bagus, sehingga jalan-jalan itu gampang dipakai dan rusak. Kalau memang ada hambatan di muatan-muatan mobil angkutan yang lebih dari limitnya atau batasnya, maka di tempat penimbang-penimbang truk itu atau timbangan di daerah atau di manapun diawasin, dipertegas gitu. Kita juga menghimbau pengusaha angkutan jangan bawa barang lebih gitu dari kapasitasnya gitu. Kita ya saling kontrol aja. Kalau kita salah ya ditindak aja. Pengusaha angkutan ini memuat barang berlebihan, tolong ditindak aja. Jangan 86 gitu. Jangan kompromi di jalan gitu. Kita harus saling tolong-menolong. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun rusak hanya urusan yang tidak penting gitu. Iya, kalau kita lihat prakteknya memang ini kan seperti rutinitas itu benar. Dan memang agak membingungkan bagi masyarakat. Giliran mau mudik kok ruwet banget kelihatannya. Seolah orang kejar-kejar. Kenapa ini nggak dibangun pada saat lagi sepi gitu. Sebelum mau mudik ini semuanya diberes. Apalagi sekarang anggaran infrastruktur kan sudah difokuskan. Jadi praktek di lapangannya itu ada yang tanggung jawab gitu. Harus jaga tuh jalan supaya bagus gitu. Jangan sepertinya ada lip service atau servis kepada rakyat seolah mereka kerja, pada kerjanya bikin jalan tak bagus gitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.